الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Kita lanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah di dalam karakteristik yang keempat. Ini merupakan sifat bagi ahli sunnati wal jamaah, mereka mencintai para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, tidak mencela dan tidak mencerca mereka, menghormati penerus dakwah dari penutup para anbiya dan para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Naam. Tafadhal bos. Ila akhir ma akhadna. Fa min usuli, naam. Nah, kemudian beliau menegaskan famin usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara pondasi ahli sunnati wal jamaah, keyakinan mereka, salamatu qulubihim, membersihkan hati, wassalamatu al-sinatihim, menyelamatkan lisan-lisannya, untuk para sahabat Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, sebuah ucapan di mana ucapan itu dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdil Barr di dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih dengan sanad yang sahih kepada sahabat Abdullah Ibn Mas'ud. Beliau mengatakan, man kana muta'assiya, barang siapa yang ingin mengambil uswah. Apa itu uswah? Nah, tauladan, contoh. فَلْيَتَأَسِّي بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, hendaknya yang dia ambil panutan adalah para sahabat Nabi. Diikuti jejak mereka dalam berbagai macam hal, ibadah, muamalah, akhlak, semangat di dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, falyata'assi bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mengambil uswah dari para sahabat beliau. Fa innahum abarru hadhihi al-ummati quluban, kata sahabat Ibnu Mas'ud. Karena mereka adalah umat manusia yang paling baik hatinya. Ini beliau sahabi mempersaksikan siapa? Para sahabat yang lain. Tazkiyah dari sahabat kepada kawan-kawannya. Karena mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat manusia yang paling baik hatinya. Wa a'maquha ilman. Dan mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Mereka adalah para ulama. Karena mereka langsung mendengar Al-Qur'an maupun hadis yang dibacakan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Langsung tetesan pertama kepada mereka. Kata Ibnu Mas'ud, a'maquha ilman, mereka adalah kaum yang paling dalam, yang paling banyak ilmunya. Wa aqalluha takallufa. Dan para sahabat Nabi, mereka adalah orang yang paling sedikit di dalam berlebih-lebihan. Sedikit sekali. Tidak banyak. Wa aqwamuha hadiyan. Bimbingan mereka yang paling lurus. Karena di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Bimbingan mereka di atas petunjuk, taufiq. Wa ahsanuha hala. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang paling baik keadaannya dibandingkan yang datang setelahnya dan yang datang setelahnya. Mereka adalah umat yang terbaik. Keadaan mereka paling bagus. Hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyihi. Allah subhanahu wa ta'ala sengaja pilih mereka untuk menemani, menjadi sahabat, mengkawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka adalah kaum pilihan di antara seluruh umat manusia yang ada. Wa iqamati dini. Mereka adalah orang pilihan untuk menegakkan agamanya, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka melanjutkan tali estafet dakwah. Fa'rifu lahum fadlahum, kata Ibnu Mas'ud, maka ketahuilah, kenali kebaikan mereka. Tak kenal maka apa? Tak sayang. Yang tidak dididik sejak dini kecintaan kepada para sahabat, mudah untuk dimasuki syubhat. Sehingga apa? Tidak mengetahui kadar. Kehormatan, kebaikan mereka. Sehingga mudah untuk mencela. Maka kata Ibnu Mas'ud, fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah bagi mereka keutamaannya. Masing-masing para sahabat berbeda antara satu kelebihan dengan para sahabat yang lain. Wattabi'uhum fi atharihim, ikuti jejaknya. Nah, fa innahum kanu 'alal huda al mustaqim, mereka ini berada di atas hidayah, di atas jalan yang lurus. Maka ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda mengajarkan kita untuk kembali menengok, melihat bagaimana kehidupan para sahabat, keutamaan dan fadilah mereka. Naam. Oleh sebab itu di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan di antara salah satu ciri ahli sunnati wal jamaah membersihkan hatinya, menjaga lidahnya kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, "Fala yubghidhu as-sahabata illa munafiq." Tidak ada yang membenci para sahabat kecuali munafik. "Wala yuhibbuhum illa mu'min." Dan tidak mencintai mereka kecuali seorang mukmin. Dan ini merupakan isyarat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Al-Bara ibn Azib. Isyarat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "La yuhibbuhum illa mu'minun." Tidak mencintai para sahabat mereka kecuali seorang yang beriman. Artinya apa? Tanda keimanan cinta sahabat. "Wala yubghidhuhum illa munafiq." Tidak membenci mereka kecuali orang munafik. Berarti celaan kepada para sahabat menunjukkan dalam diri orang tersebut sifat nifaq. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "La yubghidhuhum illa man kana yubghidhur rasul." Tidak membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan orang-orang yang membenci Rasulullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka, konsekuensinya kita harus cinta pula kepada para sahabat. Berarti yang membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam benci kepada beliau. Yang membenci para sahabat berarti membenci syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka yang membawa kepada kita. Siapa yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Melainkan para sahabatnya. Oleh sebab itu mereka senantiasa mendapatkan doa ketika disebut namanya, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, ridwanullah alaihim ajma'in. Sampai hari kiamat. Dan ini menunjukkan apa? Urgensi, pentingnya. Nah, mengetahui sifat seorang mukmin dengan apa? Cinta kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tanda kemunafikan, membenci mereka. "Wala yuhibbuhum illa man yuhibbur rasul." Kebalikannya pula, tidak mencintai para sahabat melainkan orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dijadikan barometer di sini, tolak ukur. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat cinta enggak dengan para sahabatnya. Oleh sebab itu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La yubghidhul ansar." Tidak membenci kaum Ansar, sahabat yang tinggal di kota Madinah, yang menolong, menerima, menjadi sandaran Nabi alaihi salatu wasallam ketika di tempat mereka. Tidak membenci kaum Ansar rajulun amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini Nabi SAW menyebutkan tidak beriman orang kepada Allah dan hari akhir sampai dia mencintai kaum Ansar. Berarti yang membenci kaum Ansar orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengimani hari kebangkitan. Ini melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka menunjukkan kepada kita ikhwani afidhakumullah haramnya celaan. Sehingga para ulama mereka menyebutkan kepada kita ahkam sabbis sahabah, hukum-hukum celaan kepada para sahabat. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahkam sabbis sahabati ala sab'ati anwa. Hukum mencela para sahabat ini terbagi menjadi 7 keadaan. Yang pertama, hukum yang mencela para sahabat ada 7 keadaan. Ahkamu sabbis sahabah. Yang pertama, al-hukmu al-awwal, man sabbahum bima yaqtadhi kufru aktsarihim. Man sabbahum, yang mencela mereka, bima yaqtadhi, yang menjurus, yang menuju dengan celaan itu, dia menghendaki kufri aktsarihim, pengkafiran kebanyakan di antara mereka. Au amatihim, atau mengkafirkan mayoritas para sahabat. Ini yang pertama. Man sabbahum bima yaqtadhi kufra aktsarihim au amatihim. Mencela yang mengarah kepada pengkafiran kepada banyaknya para sahabat atau mayoritas mereka. Au tafsiqihim, atau menghukumi kebanyakan para sahabat adalah orang fasik. Hukumnya fahadha kafirun mukhrijun minal millah. Maka orang ini kafir, keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Liannahu mukadzibun bil Quran. Karena orang ini mendustakan Al-Quran. Wong di dalam Al-Quran pujian kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di banyak ayat, sebagian sudah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dan akan disebutkan kembali oleh beliau. Maka yang mengkafirkan para sahabat berarti mendustakan kalam Allah. Yang tidak percaya dengan satu ayat Al-Quran berarti dia mendustakan satu mushaf. Tidak ada bedanya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menegaskan, man syakka fi kufri mithli hadha, orang yang ragu terhadap kafirnya orang tersebut, kufrun muta'ayyin, maka terjatuh kepada kekufuran. Yang ragu kepada kafirnya orang yang mengkafirkan para sahabat, dihukumi apa? Kafir pula. Berarti dia ragu kepada apa? Al-Quran. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fi. Kitab yang tidak ada keraguan. Yang meragukan Al-Quran dihukumi sama dengan mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an yasubbahum bi annahum irtaddu, mencela dengan mengatakan bahwasanya para sahabat sudah murtad. Sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An yasubbahum bi annahum irtaddu. Dan ini merupakan perkataan Rafidah. Nah, artinya seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka telah masuk ke dalam riddah, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali beberapa gelintir saja di antara mereka. Seperti siapa? Salman. Siapa lagi? Abu Dzar. Siapa lagi? Disebutkan tiga oleh empat oleh mereka. Kaum Rafidah. Mengecualikan empat orang. Abu Dzar. Siapa? Salman. Kemudian? Nah, itu jelas sekali itu. Nah, Miqdad bin al-Aswad. Nah, kemudian yang disiksa oleh kufar Quraisy di awal-awal. Nah, Ammar bin Yasir. Ini jawabannya Rafidah. Selainnya murtad kecuali beberapa orang saja. Miqdad bin al-Aswad, Ammar bin Yasir, kemudian Salman al-Farisi. Kata para ulama, fahadha kafirun bil ijma. Ini kafir menurut kesepakatan para ulama. Konsensus di antara mereka. Yang ketiga, an yu'allila bi amrin, menyebut suatu perkara. An yu'allila bi amrin yamussu bil aqidah, menyentuh dalam perkara aqidah. Menyebutkan suatu perkara atas sahabat yang menyentuh kepada aqidah. Contohnya apa? Ali awla bir risalah. Ali lebih berhak untuk menjadi apa? Bukan khalifah loh. Yang disebutkan apa ini? Nabi. Ali lebih berhak untuk menjadi nabi. Sehingga menganggap Ali apa? Tuhan. Sampai menganggap Ali sebagai apa? Tuhan. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Dan ini sekte apa? Sekte apa? As-Saba'iyah atau As-Saba'iyun. Pengikutnya Abdullah ibn Saba' al-Yahudi. Bahkan mereka siap untuk dibakar Ali. Karena yang membakar kita adalah Tuhan kami. Ya. Menganggap bahwasanya Ali ilah. Nah, mereka berpendapat bahwasanya Ali aula bir risalah, lebih berhak untuk mendapatkan pesan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fahadha kafirun kadzalika bil ijma, ini pun kafir menurut kesepakatan para ulama. Yang keempat, an yasubbahum bil la'ni wat taqbih, mencela mereka dengan laknat. Mencela mereka dengan laknat, wat taqbih, kejelekan, keburukan. Fafihi qawlani lil ulama, masalah ini terjadi khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan annahu murtadun kafar. murtad kafir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, adabil kabirah min kabairi dzunub, dia terjatuh kepada dosa besar. Dia terjatuh kepada salah satu di antara dosa besar. Pendapat yang rajih apa? Yang pertama tentang kufurnya mereka. Kenapa? Li'anna la'na tardun wa ib'adun minal khairi wa rahmatillah. Karena melaknat itu berarti menjauhkan mereka. Seolah menolak mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dari kebaikan, menjauhkan mereka dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka disebutkan kebaikannya dalam Al-Quran. Kemudian anda melaknat. Maka pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama, kufurnya mereka. Nah, kemudian yang kelima, an yasubbahum bima la yaqdah fi dinihim, mencela mereka dengan sesuatu yang bukan pencemaran dalam hal agama. Mencela mereka tapi tidak menjelekkan di dalam perkara agama. Celaan itu mengenai sifat. Seperti apa? Al-bukhl. Pelit. Enggak loman. Kikir. Wal juban. Mana al-juban? Bahwasanya mereka jubana, pengecut. Bukan orang-orang yang pemberani, pengecut. Ini sifat yang mereka sematkan kejelekan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka kata para ulama, hadza la yakfur. Yang kelima ini, orang tersebut tidak dihukumi kafir. Tidak keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi masuk dalam perkara apa? Kabirah, tetap dosa besar. Bahkan berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, syatmu Abi Bakrin wa Umar minal kabair. Mencela Abu Bakar dan Umar bagian daripada dosa besar. Maksudnya mencela apa ini? Bukan mencela dengan kekafiran, enggak. Kalau itu sepakat para ulama. Mencela dalam hal apa ini? Sifat yang bukan dalam urusan agama. Kata Ibrahim An-Nakhai ada, yakni bi al-kabirah, terjatuh kepada dosa besar. Tidak kufur, apa hukumannya? Yu'azzar. Ditakzir. Nah, dikasih hukuman pidana. Nah, dengan apa? Bidharb. Pukul. Pecut. Cemeti. Awis sijen. Atau dipenjara. Yang menentukan adalah hakim. Pemerintah dari kalangan kaum muslimin. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Abu Abdillah Al-Syaibani Al-Baghdadi rahimahullah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad. Mereka yu'azzar, ditakzir, dikasih hukuman, penjara, pidana, dipukul, dicambuk, dicemeti, sampai taubat. Rujuk dari ucapannya. Nah, bahkan Umar ibn al-Khattab kana yadribi ad-darrah. Umar ibn al-Khattab dahulu sampai memecut dengan apa? Memukul mereka dengan pelepah kurma. Alaman faddalahu bi Abi Bakar. Ketika mendengar ada orang yang mengutamakan Umar daripada Abu Bakar. Tak pikir panjang, ambil pelepah kurma, dipukul orang tersebut oleh Umar. Mengedepankan dia daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tidak nunggu, langsung diberikan hukuman. Nah, yang keberapa tadi? Yang kelima. Kemudian yang keenam, sebelum yang terakhir, yasubbu ba'dahum duna ba'din. Mencela sebagian, memuji sebagian. Mencela sebagian, tidak kepada sebagian yang lain. Di sini para ulama membedakan menjadi dua macam. Dibedakan menjadi dua macam. Poin yang keenam ini. Bagian yang pertama, in sabbahum annahu sahaba, kalau mereka mencela karena mereka adalah sahabat, fahadha kufrun, maka ini adalah kekafiran. Mencela karena persahabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menuduh as-suhbah, yattahimu biha, dia tusuk persahabatan tersebut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarafun azim, kemuliaan yang besar. Kemudian dia celah para sahabat karena mereka menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah apa? Kekufuran. Bagian yang kedua. Yasubbuhum bi ghairi suhbah. Mencela mereka bukan karena keadaan mereka menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi, karena mereka menemani Nabi SAW, sehingga mereka dicela. Mencela syarafus suhbah, kemuliaan persahabatan. Ini kufur. Yang kedua, macam yang kedua, bukan itu. Tidak mencela kemuliaan sahabat, persahabatan dengan Nabi SAW. Tapi dengan perkara yang lain. Seperti al-ghuthaiyah. Sahabat ini buih. Seperti buihnya laut. Nah, kawasfi madza al-ghuthaiyah, diambil dari kata-kata ghutha, buih, seperti buihnya laut, artinya sahabat ini ya enggak banyak manfaat. Fa hadza la yughfar lakinnahu yu'azzar. Nah, yang tidak mencela kepada kedudukan pertemanan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat seperti mereka tubui, ini tidak kafir, tapi diberikan apa? Hukuman. Diberikan ta'zir. Maka macam yang kedua ini sama keadaan seperti keadaan yang keberapa? Yang kelima. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yang pertama tadi apa? Nah, yang mencela dengan kekufuran. Hukumnya apa? Kufur. Mayoritas di antara mereka, kebanyakannya. Kemudian yang kedua, mereka apa? Murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Hukumnya apa ini? Ijma tentang kekufurannya. Yang ketiga, menyentuh dalam Perkara apa? Akidah. Salah seorang sahabat lebih berhak mendapatkan kenabian, kerasulan. Hukumnya apa ini? Ijma' kekufurannya. Kemudian yang kelima, mencela dengan bukan pencemaran dalam perkara agama, maka ini apa? Dosa besar. Yang keenam, mencela sebagian tidak kepada sebagian yang lain, terbagi menjadi dua macam. Yang ketujuh, man ittahama Aisyah radhiyallahu taala anha bima barra'aha Allah, menuduh Aisyah dengan sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sucikan dari langit yang ketujuh di dalam Al-Quran. Mencela Aisyah dengan tuduhan perzinaan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan istri Nabi SAW yang mulia ini dari tuduhan tersebut, hukumnya apa? Kafirun biijma'il muslimin. Maka dihukumi kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Berkata al-Imam Malik, Imam Daril Hijrah rahimahullah, man sabba Abu Bakr wa Umar kutil, yang mencela Abu Bakar dan Umar dibunuh. Wa man sabba Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kutil, yang mencela Aisyah semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, dibunuh. Wa man ramaha, yang menuduh dia. Menuduh siapa? Aisyah. Dengan tuduhan kotor tadi. Faqad khalafa al-Quran. Berarti dia telah menyelisih Al-Quran. Karena Al-Quran mensucikan istri Nabi ini. Wa man khalafa al-Qur'ana qutil, yang menyelisih Al-Quran dibunuh. Nah, tujuh keadaan ini ikhwani afidhakumullah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya As-Sarim Al-Maslul, keras yang terhunus ala syatimir rasul, kepada pencela Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ahkam sabis sahabah, hukum pencelaan kepada para sahabat, juga disebutkan dalam kitabnya Al-Qadhi Al-Iyad, yang dikenal dengan kitab Asy-Syifa. Bisa merujuk kepada dua kitab ini, kitab Asy-Syifa karya Al-Qadhi Al-Iyad dan kitab As-Sarim Al-Maslul ala Syatimir Rasul, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ila huna walhamdulillah.